tutto, senza radire a chi, o la coromaga tu sia. Moloro, arsak niro haki, maloro hoito mangan jua. Diva heni, turia aula, halilum semangarsahi pikiraki. Saya busi saora, mulu dao selap bumi, Maria rawa dong manggo dao. Burjumi mara ito hasia, nahumi lalasi aku salele. Sara di rohaki, hola koro mangatusia. Moloro, arsak ni rohaki, maloro hoito mangantua. Diva heni. Aula halilum semangarsahi pikiraki saya busi saora moro dao selap bumi Maria rawa dong manggo dao Asal tu kau